Bener ya. Ya. Kepala botak diseruput bayar lagunya tak berdaya. Ya kalau bos mau bos. Asal kau bahagia. biasa penampilan dari